بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سنبغي على الإعراب الحروف. الإعراب من الحروف على هذا الجاء. كما عندك تعليم أسماء الخمسة أفعال الخمسة تعالي بسم الله الرحمن الرحيم تحية أسماء الخمسة ممكن جمع سالم أسماء الخمسة وأفعال الخمسة karena dia mar'unya na'af alif alif maksudnya dengan maksudnya dengan ya. Kalau asma'ul khamsah maksudnya dengan jamak dzakar salim dengan waw maksudnya dan maksudnya dengan ya. Asma'ul khamsah mar'unya waw waw maksud dengan alif alif dan maksudnya dengan ya. Kalau afal khamsa marfu dengan sukutun sukutun mansubnya mazmumnya hatfun hatfun sanda. Afal khamsa sebutkan di sini afal khamsa ya kullu fi'lin mudhari'in setiap fi'il mudhari' tasala bihi yang bersambung dengannya yaitu dengan fi'il mudhari' alifun dan wal jama'ah dan ya المخاطبات كل فعل مضارع كما أصلنا تري يفعل لم يفعل لم يفعل إلى صحيح آخر kalau bersama dengan alif tadi yang menjadi yaf'alani taf'alani jadi lan yaf'ala lan taf'ala dengan harfun nun maksudnya dan lam yaf'alu lam taf'alu kalau bersama dengan wal jamaah yaf'aluna taf'aluna mansubnya dan mujarnya dengan harfun mansubnya dan mujarnya dengan harfun nun lam lam yaf'alu lam taf'alu lam yaf'alu lam lam taf'alu atau yang bersama dengan ya al-mahal khatabah yaitu taf'alina yang marfu mansubnya dan lazimnya dengan adhumun lan taf'ali lan taf'ali. Al-Iqrab sebenarnya Al-Iqrab tu'minuna billah ini apa? Ini baca di rumah apa? Untuk menyingkat waktu dibaca di rumah. Tapi tidak apa-apa kita tanyakan intinya. Tu'minuna billah tu'minuna ini fi'il apa? Langsung dengan dengan tu'minun wan najmu wasyajaru yasjudani wan najmu itu mubtada wasyajaru syajaru itu atas terhadap terhadap wan najmu ya sejudani ini jumlah fi'il wal fa'il ya sejudani fi'il wal fa'il ya apa fi'il un mudhari un marfu un mutajarrir wa min nasl jazim alamatu rafi'i apa sama sekutun sekutun wal alif wa alif ismu ya alif wal alif dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli apa ya fa'il jumlah min al-fi'il wal-fa'il khabar mubtada. Kemudian yang ketiga ata'jabina min amrillah apakah engkau heran dari perintah Allah ata'jabina ini af'al khamsah berani dengan apa? Tidak maksudnya ta'jabina yaitu yang ada yang bisa mengalihkan Ya wajahnya ya mana? Ya muka. Ya muka. Sama. Ya muka. Terima kasih. Dan memarahkan makhluk yang terjadi dengan nasib jazim. Alamat rafi'i thubutun nun. Alamat rafi'i thubutun nun. Ya. Maya mu'annatha mukhadaba zamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali apa kaya? Fi mahali rafin khair ya. Min amrillah min amri tujar mujrur amri mutaf wa amrillahi wa lafif syala'alah majrur mutafillah majrur ya. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ تَفْعَلُوا ini iramnya apa? Apa yang cuman? Jazim فَإِنْ مُقَارِعُنْ مَجْزُومٌ فِي إِلَّمْ وَعَلَامَةُ جَزْمِي apa? جَزْمِي خَتْفُنُنْ لِأَنَّهُ Awal jamaah. Awal jamaah. Zamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali rafi fa'ilun. Kalau lan taf'alu apa ya? Lan taf'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya apa? Bismillah. Alamat nasbihi. Nasbi. Awal jamaah. Awal jamaah. Amiyun al-Mutasilun Amiyun Amiyun al-Sukun Fi Mahalli Fi Mahalli Rukhiyun Istakhrijil af'al al-khamsa Mimma ya'ti Wadkur alamata i'al-Qur'an Keluarkanlah af'al al-khamsa dari apa yang datang dan sebutkan alamat i'rabnya. قال الله تعالى والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان jangan tertipu dengan alif dan nun. Afal khamsah itu apa? Fi'il mudhari. Dia fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Alif tahnya al-jamaah dan ya mu'annatsah mukhatabah. Nih. Ya. Fadl ya Abu Najwa, mana Afal Khamsah? Ya sudah. Ya sudah. Apa Arabnya? Jami'in dari Masu'un Wa'alamadu Litajarudihi Litajarudihi Anil Nasibi wal jazmi wa alamat rafi sebutan ya. Ayat berikutnya Pak Imam Allah ta'ala ya mana tahu ya fadal di Arab تضعوا فعلا دارين زوما في لام لا بنوانا سمي لا با لا ناهية وعلامة تسميه حتفنون والواو Amirun mutasilun Amirun ala sukun Fi mahali rohin Fa'ilun Sebentar, ada lagi? Betul ya, beda, ada lagi? Ayat berikutnya Mizan Afal khamsah itu apa? Fi'il mutar Mizan apakah dia fi'il? Isi Tukhsir wala tukhsiru tukhsiru asamu tukhsiruna fadal di Arab tukhsiru fi'lun mudhari'un tukhsiru fi'lun mudhari'un majzumun bi dia apa? Menjumun diam bila nahiyah. Malam itu dhafil makanil khali, letakkanlah pada tempat yang kosong. Fi'lan munasibah, fi'il yang sesuai. Minal af'alil khamsah, dari af'al khamsah. Fima yali pada apa yang berikut ini. Ya, yani talibani diberi af'al khamsah yang cocok. Apa? At-talibani yaktubani darsah. Asyadah. Yaktubani darsah. Talibani sebagai mubtada, yaktubani itu fi'lan fa'il, fi'lan marafin, fi'lan marafin, khobar. Darsah sebagai apa? Bunyinya? Maf'ul bihi. Khobar berikutnya apa ya? Abdullah bu yaktubun ad-darsa. Kemudian ya, amun enggak apa-apa ditanya. Belum, kata. Kata Kasha, sama Faida. Anti. Hindu takra'in ad-darsa. Anti ya Hindu takra'in ad-darsa. Kemudian a'rif qawlahu ta'ala wa tahibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang untuk dipuji dengan apa yang mereka tidak melakukannya. Wa hibbuna fadl ya aku maju. Yuhibbuna fi'lun mudhari'un marfu'un li dajarati anin nasibi wal jasmi wa alamatu rafi subutunun lianahu af'alu khamsah. Wawu wawu wawu wa tumirun tumirun mutasilun tumirun mutasilun mabniyun ala sukun mabniyun mabniyun ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Kemudian an yuhmadu fatabainun an harfu apa? Harfu masdarin wa naslin wa qalbin. Harfu masdarin harfu masdarin wa naslin wa qalbin. Yuhmadu apa? Yuhmadu fi'lun mudhari'un nasibun mansubun mansubun bi mansubun bi an walamatun nasbi hatrun nuni ya awal jamaah amiran amiran mutasilan amniyun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Alifnya namanya apa? Wal alifu wal alifu alifu apa? Aliful fariqa. Alif aliful fariqa. Ya. Bima lam yaf'alu. Bi itu harful jar. Ma itu fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Ma itu matniyun. Bima. Ma itu artinya adalah alladhi. Ma itu isim mausul. Yang bermakna alladhi. Illadhi lam yaf'alu. Ma yaitu ma mausulah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil ba. Fi mahalli jarrin bil ba. Ya, kemudian lam harfu nafyin wa qalbin atlati tidak ada qalbin ya, tadi nama qalbin. An itu harfu masdarin wa nasbin wa istiqsalin. Sehingga qalbin itu lam. Lam harfu nafyin wa qalbin. Kemudian yaf'alu apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un bil lam wa alamatu jazmi hatful nun. Wawu jama'a dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alifu aliful fariq. Kemudian jadwal. Jadwal yaitu tabel ya. Yubayyinu yang akan menjelaskan yubayan kalinya Allah daripada yang terkadir jadwal. Yang menjelaskan ala anwa al i'rab, macam-macam i'rab, wa alamatihi, dan alamat-alamat i'rab, wa mawadi'iha, dan letak-letak alamat tersebut, fil asma'i, pada isim-isim, wal af'ali, dan pada fi'il-fi'il. Nah, ini dirangkumkan kita, disimpulkan, diberi kesimpulan dari apa pelajaran yang lalu. Nah, ini bagus sekali untuk mempelajari, tidak perlu banyak-banyak halaman yang dibaca, cukup paham satu lembar ini, masya Allah. Nah, sudah bisa mengenal alamat-alamat i'rab. Anwal i'rab terlebih dahulu ada 4: rafa', nasab, khafad, dan jazm. Rafa' memiliki alamat tersendiri, nasab memiliki alamat tersendiri, jar dan jazm semua masing-masingnya itu memiliki alamat sendiri. Rafa itu dengan dhammah apabila apa? Ya, sekarang ya, baiklah. Ya, tidak apa-apa, dilihat juga. Ada apa? Dhammah menjadi alamat rafa pada simulfa terus, berfir terus, sama mana salim. Kemudian wawu menjadi alamat rafa pada apa? Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Iya. Rafa' alif menjadi alam rafa' pada apa? Sanna. Sanna, santa. Kemudian sukun nun menjadi alam rafa' pada apa? Beda. Al khamsah. Al khamsah itu fi'il mudhari'. Sehingga isim tidak ada isim sebutun nun, sebutun nun itu pada fi'il mudhari' fa'al khamsah saja. Kemudian nasab itu memiliki berapa? 5 alamat. Sebutkan 5 alamat tersebut, apa saja? Apa? Alif, alif, ya, dan fathul nun. Masyaallah. Ya, fathah menjadi alamat nasab pada apa? Kalau isim mufrad dan jamak isim. Dalil ya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sahih al akhir. Fi'il mudhari' sahih al akhir. Kemudian alif menjadi alamat rafa' pada apa? Beda. Isim khamsah. Kemudian kasrah menjadi alamat nasab pada apa? Jamak nasab. Alif menjadi alamat nasab pada apa? Jamak mudzakkar salim dan sana. Kemudian jar alamatnya ada 3: kasrah, ya, wal fathatu. Kasrah menjadi alamat jar pada ya beda. Kemudian ya, kemudian ya menjadi alamat jar pada asmaul khamsah sanah mudzakkar salim. Fathah menjadi alamat jar pada sekarang jazm. Jazm memiliki 3 alamat, as-sukun wa hadfu harfi al-illah dan hadfu nun. Ya. As-sukun menjadi alamat jazm pada apa? Siapa? Beda. Sukun menjadi alamat jazm pada? Oh iya, yaitu fi'il mudhara' yang sahih akhir. Kemudian hadfu harfi al-illah pada apa? Fi'il mudhari' mutaakhir dan fi'il mudhari' mutaakhir. Ya, mutaakhir saja. Kemudian jazm dengan hadfun nun pada apa, Pak? Al-khamsah. Kita masuk pada pelajaran babul af'al. Bab tentang fi'il. Qala al-musannif rahimahullah, babul af'al, bab tentang fi'il. Al-af'alu salasatun, fi'il itu ada 3: madin, mudhari'un, wa amrun. Atau madin, mudhari' dan amr. Nahwu daraba yadribu idrib. Daraba yadribu idrib, itu madin, mudhari' dan amr. Fi'il itu 3 saja. Jin ke belakang. Al-af'alu salah satu. Fil-fil itu ada tiga. Ma'udin, mudhari'un, wa amrun. Nah, mudhariba ini apa? Ma'udin. Yadribu apa? Mudhari'. Yadrib yaitu amr. Kemudian hukumnya. Soal ma'udhi maftuhul akhiri abadan. Ma'udhi itu di fathah akhirnya selamanya. Ya, hukumnya. Mabni maksudnya. Mabni di atas fathah. Dan syarah yanqasimul fi'lu ila madin wa mudari'in wa amrin fal madi nahwu daraba wa mudari' nahwu yadribu wal amru nahwu yadrib wa li kulli fi'lin min hadhihi al af'al ahkamun khasatan bihi wa li kulli fi'lin masing-masing fi'il li memiliki lam itu artinya memiliki atau untuk. Ya, masing-masing fi'il memiliki, kau ulangi, masing-masing fi'il min hadhil af'al, masing-masing fi'il dari fi'il-fi'il yang tiga ini li memiliki ahkamun hukum-hukum khasatun yang khusus bihi, yang khusus terhadapnya. Ya. Awalan yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Pertama adalah fi'il madhi hukmuhu yubna da'iman. Hukumnya adalah dimabnikan selalu. Ya, tidak ada mu'rab. Ya, mu'rab hanya fi'il mudhari' saja. Itu pun tidak semua. Hukmuhu yubna da'iman lahu salasu halatin. Ya, lahu hak yang balik pada madhi. Madhi itu lam menunjuk memiliki salah satu halatin. Tiga keadaan. Al-awwal yubna 'alal fathhi. Pertama adalah dimabnikan di atas fathah. Aban idza lam yattasil bihi syai'un, apabila tidak bersambung dengannya syai'un sesuatu apapun. Ya, kalau tidak bersambung dengan wawu jamaah atau alif tasniyah ya, atau dhamir rafa mutaharrik, maka mabni di atas fathah. Nahu qawlihi ta'ala qala rabbukum rabbuka. Ya qala rabbuka. Yang mana? Itu qala. Qala ini fi'il madhi. Ini dia fathah. Kenapa kok dia fathah? Karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Awit tasala bihi atau bersambung dengannya, yaitu dengan madhi tersebut, ta'ut ta'nisi sakinah. Ya ta'ut ta'nisi sakinah. Kamu ini tetap di atas fathah bukan di atas sukun. Contohnya adalah qalat namlatun. Ya, ta-nya itu namanya ta'nis as-sakinah. Apa fungsinya didatangkan ta'nis as-sakinah ini? Apa fungsinya? Untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya apa? Mu'annas. Menunjukkan bahwa pelakunya adalah mu'annas. Ya, nahwu qawli ta'ala qalat namlatun. Ya, mabni di atas fathah. Jangan dilihat ta'nya, ta' itu bukan bagian dari madhi. Madhi itu qaf, alif, dan lam. Ya, lam itu adalah lam fi'il. Tapi ta' itu lain. Beda. Ya, maka ta' itu adalah ta', ta' ini tidak ada kedudukan dengan huruf lam. Namlatun sebagai apa? Fa'il dari qalat. Ya, qala di sini mabni dari fathah. Karena apa? Karena lam fi'ilnya madhi itu di fathah dilihat. Ya. Jadi semua yang bersambung dengan ta itu mabni dari fathah. Ta ta'nis, dorobat, qatalat, qara'at, sami'at, jalasat, zahabat, sholat dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah awil awi aw aliful isnaini atau bersambung dengannya alif isnain. nahwu qawlihi ta'ala qalalhamdulillah. Qalalhamdulillah. Ini mabni nasab fathah. Jangan dilihat alifnya. Ya, karena alif itu bukan bagian dari fi'il. Fi'il itu fa, ain, lam. Adapun selain dari itu artinya apa? Zaid tambahan. Qala alhamdulillah, keduanya berkata alhamdulillah. Ya, terus kemudian yubna ala dhammi, dimabnikan di atas dhamma idza tasalat bihi wawul jamaah. Lahu qawlihi ta'ala wa qalu sami'na. Ya. Apabila bersambung dengan wawul jamaah, maka mabni di atas apa? Di atas dhammah. Ya, jangan qalu, kharaju, nasahu, sami'u, basiru, qatalu, namu, dan sebagainya. Nah, qalu sami'na. Kemudian yang ketiga, mabniyun yubna ala sukun. Ya, kapan? Idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Apabila bersambung dengannya tak fa'il, maka fi'il madhi yaitu kultu. Ya, kultu ta'ul fa'il maksudnya tak yang mutakallim. Ya. Kultu. Bukan tak fa'il, tak fa'il bukan fa'il yaitu mutakallim, bukan yaitu tak semuanya. Kulta, kulti, kultuma, kultum, nah itu kultu. Ta'nya itu sebagai fa'il. Bimahal rafin fa'il. Auna al-fa'ilin, atau bersama dengannya na yang fa'il. Ya, yaitu contohnya nahwu qawlihi ta'ala qulna lahum. Ya, qulna lahum. Ya. Kan kalau bersambung dengan ini huruf ini dhamir ini maka dia mabni di atas sukun. Enggak boleh qalana, enggak boleh qulna. Au nunul inas, atau bersambung dengan nun niswah, maka mabni di atas sukun. Nahwu qulna hasyalillah. Ini istilahnya namanya apa? Dhamir-dhamir tersebut namanya apa? Dhamir rafa' mutaharrik. Fi'il madhi apabila bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik maka dia mabni di atas sukun. Kapan mabni di atas fathah ya Ubaidah? Fi'il madhi. Ya? Iya, apabila tidak bersambung dengan sesuatu apapun, qala, nama, hajjah, dan sebagainya. Mabni atas dhamma kapan Pak Imam? Ya, mabni coba. Idza tasalat bihi wawul jamaah. Mabni atas sukun kapan Pak Imam? Apa sambung dengan ini? Ya, merafa mutaharrik. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu al-amru. Fi'il madhi sudah, sekarang fi'il amr. Qala al-musannif, berkata al-musannif, yaitu bina jurum, wal-amru majzumun abadan. Dan amr itu dia dijazam seterusnya. Ya. Ini antara matan dengan syarah berbeda ya. Berbeda. Tapi memang terjadi khilaf. Kalau Ibn Ajurum madhabnya adalah kufi, mengatakan fi'il mudhara itu majzumun abadan. Amr itu majzumun abadan. Tapi kalau pendapatnya Basri sebagaimana dirinci di sini, mabni ala sukun, mabni ala harfil illah, mabni ala harfil nun, mabni ala sathi. Kemudian juga pada fi'il madhi katakan apa? Fal madhi maftuhul akhir abadan. Madhi itu di fathah pada akhirnya abadan seterusnya. Nah ini loh, kenapa kok setelah itu fil madhi ada tiga hukum? ada yang mabni dan fathah, dhammah dan sukun. Karena apa? Karena memang terjadi perbedaan pendapat. Ini misalnya Ibn Najjar mengambil pendapatnya Sufiyun, bahasanya mati itu maftuhul akhir abadan. Adapun Basriyun merinci dengan tiga rincian ini. Sekarang fi'il amr hukmuhu yakunu mabniyan abada daiman, dia menjadi mabni daiman selalu, walahu dan dia memiliki arba'u halatin, yaitu empat keadaan. Yang pertama, yubna ala sukun idza kana sahih al akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, mabni al sukun apabila fi'il mudhari'nya itu sahih akhir dan tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun. Kemudian awitah salat bihi nunul inas, atau yang bersambung atau bersambung dengannya yaitu nunul inas. Nah, contohnya adalah wadkur robbaka. Ini contohnya mana? Pak Imam? Sahih akhir walam yatasil bi akhiri syai'un. Kalau wadkurna, ini contohnya mana Pak Ida? Iya, wadkurna yaitu bersama dengan nun inas. Maka mabni datu sukun. Kemudian yang kedua, yubna ala hadfi harfil illah, dimabnikan di atas had penghilangan huruf illah. Idza kana mu'tallan al-akhir, idza kana mu'tall al-akhiri fil asiya, yaitu fil mudhari' adalah mu'tall akhir. Maka mabniyahnya itu dengan hadf harful illah. Contohnya adalah ud'u ila sabilillah. Artinya apa? Ini sebelum menjadi fi'il amr mudhari'nya apa ya Ubaidah? Udu'u fi'il mudhari'nya apa? Ada wawunya gak? Ada wawunya. Maka tatkala menjadi amr maka dikatakan mabniyun ala hadfi harfil illah. Udu'u ila sabili rabbika ittaqillaha. Ittaqillah berarti yang hilang apa? Maksudnya alif waw apa ya ittaqillah. Ya. Yaitu ya dari tattaqi. Ud'u dari tad'u ada wawunya. Wa qawlihi wanha 'anil munkar. Yang hilang apa sayang? Alif yaitu dari tanha panjang tanha jadi inha. Walha al-mukam. Ya. Kemudian yang ketiga, yubna ala hadfin nun. Fil amr ada yang dimabnikan di atas hadfin nun. Idza tasala bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya al-mukhatabah. Ya, maka dimabnikan di atas apa fil amrnya itu? Yaitu di atas hadfin nun. Nahu qawli ta'ala wa kula minha. Wakula minha, saya apa? Tak kulani. Gitu. Nah, kalau kembalikan kepada asal, kembalikan kepada fi'il mudhari'nya yang mukhatab. Kula, ya. Asalnya apa? Tak kulani. Kula asalnya tak kulani. Ya, jadi kula minha, wakula minha, hendaklah kalian berdua memakan minha darinya. Ya. Qauli ta'ala kulu washrabu. Kulu washrabu. Mabni itu apa? Itu hadfu an-nun. Asalnya ta'kuluna wa tashrabuna. Kalau menjadikan fil amr maka dihilangkan nunnya kulu washrabu. Fakuli washrabi. Asalnya apa? Ta'kulina washrabina. Jadi kuli washrabi. Kemudian yubna alal fathi dimabnikan di atas fathah ila tasala bihi nun taukid apabila bersambung dengannya yaitu dengan dhamma yaitu nun taukid nahwu ushkurannallaha. Dalam kau benar-benar syukur pada Allah. Ushkur itu fi'il amr. Ya, fi'il amr mabni di atas syukur. Akan tapi kalau bersambung dengan nun taukid maka mempunyai di atas fathah ushkuranna uktub jadi uktubanna ijlis jadi ijlisanna isma jadi isma'anna ushkuranna Allah lam jalala Allah sebagai apa? Okay, maf'ul bih hendaklah kalian perempuan bersyukur kepada Allah. Baik, kayaknya ini aja pelajarannya. Ada iskal? Belum diakhiri? Jelas ya. Subhanallah. Kita setelah kami baik. Terima kasih.